حديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا ويرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. Dari Abi Amr, dan ada yang mengatakan Abi Amr Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah berkata, hai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam, sebuah perkataan yang tak dapat kutanyakan kepada seorang pun kecuali kepadamu. Rasulullah bersabda, berkatalah engkau, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah engkau. Diriwayatkan oleh Muslim.